Mitra bisnis kemajuan investasi yang merata di seluruh daerah di Indonesia merupakan tujuan bersama, baik dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tak jarang setiap pemerintah daerah di Indonesia sering melakukan promosi tentang kekayaan sumber daya alam, budaya, hingga potensi berbagai macam kegiatan ekonomi di daerahnya untuk menarik investor. Namun tak jarang pendekatan investor lebih memilih melalui pemerintah pusat dahulu, baru ke daerah. Padahal dalam era otonomi daerah, izin investasi juga harus didapatkan dari otoritas daerah setempat. Tak jarang kurangnya informasi di pusat membuat investasi di daerah terhambat, apalagi kalau terbentur dengan isu kearifan lokal. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Dengan kita makin masuk ke dalam yang mikro, nggak bisa lagi Anda ditentuin dari pusat sebetulnya. Makanya sekarang kan izin investasi nggak hanya dengan BKPM pusat kan, tetapi juga dengan daerah. Karena ada beberapa isu yang mungkin kita harus belajar dari sana gitu. Tapi saya juga mau bilang bahwa bukan berarti bahwa itu sesuatu yang statis. Ya, yang statis artinya begini, di dalam proses budaya itu ada yang namanya asimilasi atau akulturasi pada akhirnya, di mana semuanya melakukan penyesuaian, tetapi tentunya tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada. Nggak pernah ada sesuatu yang sepenuhnya statis. Kalau Anda percaya bahwa sesuatunya statis, nilai sebuah budaya nggak bisa berubah, maka Anda nggak akan pernah lihat Indonesia seperti ini. Maka orang Indonesia semuanya pakai kain sebenarnya. Tetapi faktanya bahwa sekarang orang Indonesia sudah pakai jeans. Atau kita lihat musik kita gitu. Ya kan, nggak hanya bertahan pada musik gamelan kan. Tetapi juga bukan berarti bahwa yang gamelan dihilangkan, itu proses asimilasi budaya itu sesuatu yang menurut saya itu akan berjalan secara natural. Kalau Anda paksakan, itu yang jadi persoalan gitu. Daerahnya belum siap, Anda paksain, maka akan ada konflik. Lantas bagaimana dengan kekhawatiran investasi yang berkembang di daerah akan merubah struktur budaya setempat yang sudah dijaga selama puluhan tahun misalnya? Ini hal-hal yang saya bilang dilakukan secara natural gitu loh ya. Jadi proses itu akan terjadi. Nah, di dalam hal ini pemerintah pusat itu knowledge-nya akan terbatas. Dia harus tanya dengan apa yang disebut sebagai kearifan lokal gitu. Kok saya melihat memang itu sesuatu yang nanti berjalan dengan baik selama Anda nggak datang dengan sesuatu yang revolusioner, Anda rubah semuanya gitu. Kita mungkin 1800 nggak terbayang kalau perempuan Indonesia bisa pakai celana jeans gitu ya. Atau jalan-jalan nyetir mobil sendiri gitu, ya kan? Tetapi proses itu terjadi. Ini yang saya bilang. Tetapi bukan berarti bahwa dengan Anda paksakan di mana orang harus merubah kepada apa namanya budaya lokalnya harus Anda rubah. Saya itu nggak percaya bahwa budaya yang menentukan bangsa gitu. Kalau budaya menentukan bangsa, sebuah bangsa itu nggak akan pernah berkembang. Tetapi kebudayaan ditentukan oleh bangsa itu. Bangsanya makin maju, maka kebudayaannya juga makin maju gitu. Dia adalah byproduct dari kemajuan sebuah bangsa. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.